Tresno iki tutumong tolanan, kape mau amarga kahanan, sing tak jalo amung kesabaran, mugi Allah paring kesempatan. Kandolani ati tekane nyulayani, janjimu sehidup semati among ono ing lati. Rasa sayangmu sudah pergi, tak menghiraukan aku lagi. Dudenok kandolani ati tekane nyulayani,